Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، نبدأ أو نواصل بعبارة أصح، نواصل درسنا في الحديث إلى الحديث 99. نعم، طيب. عن جابر رضي الله تعالى عنه، يعني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tidakkah kau salat dengan sabihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallayli idha yagsha? Karena sesungguhnya salat di belakangmu orang tua, orang yang lemah, dan orang-orang yang punya hajat. Al-ma'na al-ijmali, makna ringkas hadis ini: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن معاذا يطيل القراءة، ketika sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Mu'adz memanjangkan bacaannya ketika mengimami salat, mengimami kaumnya, arsyadahu ila takhfif. Diriwayatkan bahwasanya karena saking panjangnya ada seorang yang membatalkan sholatnya dan kemudian berkata, inna ashaban nawadih, kami ini petani, kalau terlalu siang akan begini, terlalu panas. Mereka bekerja di pagi hari ketika matahari masih redup. Tetapi kalau sudah kesiangan, terlalu panas. Ikhwani fi din a'azakumullah, sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan begini dan begitu, membatalkan sholatnya ila akhirnya. Ketika dipanggil orang tadi mengadu. Mimma yutilu bina Mu'ad. Ini karena si Mu'ad. Begitu. Maksudnya, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Memanjangkan sholatnya mengimami kami. Kami ashabun nawadih. Kami ini petani yang harus berpagi-pagi. Kalau terlalu siang, tidak mungkin. Terlalu panas. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka Nabi menasihati Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Falawla sallaita bisabihisma rabbika la'ala. Tidakkah engkau mengimami dengan baca sabihisma. Atau wasyamsi waduhaha. Atau walayli idha yagsha. Karena di belakang ada orang yang tua. Ada orang yang lemah. Ada orang yang dulhajah. Seperti ashabun nawadih tadi dulhajah. Tidak bisa bekerja kalau sudah terbit matahari dengan terik. Tidak mampu mereka. Apalagi panas di sana tidak seperti di sini. Liannahu ya'tam bihil kibar al-masnun wal-du'afa. Karena di belakang dia bermakmum al-kibar. Yani orang-orang yang masnun atau musinnun. Maknanya musinnun artinya berumur tua. Wadu'afa, orang-orang lemah. Washabul hajat. Dan orang-orang yang memiliki hajat-hajat. Ada yang mau masuk kantor. Ada yang mau berangkat. Bekerja, tempatnya jauh. Membutuhkan perjalanan. Mimman yashiqqu alaihimut tatwil. Yaitu orang-orang yang akan terasa berat bagi mereka kalau sholatnya panjang. Fayusinur rifqa bihim. Maka yang baik adalah memberikan rifq, kasih sayang pada mereka. Watustahab mura'atuhum bittakhfif. Dan dianjurkan untuk memperhatikan mereka. Mengimbangi mereka bittakhfif. Dengan meringankan sholatnya. Amma idza kana al-mar'u al-muslim al-musalli wahdahu, adapun seseorang muslim salat sendirian, falahu an yutil aw yutawwil ma syaa, maka silakan yutawwil ma syaa, silakan panjangkan semaunya. Atau kalau dia tahu makmumnya adalah orang-orang yang memang thullabu ilmin dan memiliki waktu yang cukup. Dan mereka bukan ashab hajat, bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang tua. Maka tidak mengapa. Untuk memanjangkan sepantasnya. Qala, al-ahkamul ma'khudah minal hadith, hukum yang diambil dari hadis ini. Awalan anna al-mutawassit fil qira'ah fi salati hadhihi as-suwar al-madhkura fil hadith. Pelajaran pertama bahwa al-mutawassit yang tengah-tengah, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang dalam bacaan salat adalah surat-surat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subbihisma rabbikal a'la. Atau ukhtuha. Apa? Ukhtuha. Al-ghashiyah. Wa syamsi wa duhaha. Atau ukhtuha al-layli idha yaghsha. Fa'inahu yusalli wa ra'akal kabir ila akhirihi. Itu surat-surat yang disebut oleh Nabi adalah surat-surat yang pas. Artinya secara panjang pendeknya. Dia dalam keadaan mutawassit. Wa amthalaha. Dan yang sepanjang itu. Kurang lebih. Yang kedua, kita dapatkan faedah dari hadis ini, annahu yustahab lil imam mura'atu du'afa. Dianjurkan bagi imam yang mengimami salat di masjid-masjid, hendaklah memperhatikan orang-orang lemah. Yaitu, bitakfifis salah. Dengan meringankan salatnya. Fi hali timamihim bih. di waktu mereka bermakmum kepadanya atau bermakmum kepadamu, maka hendaklah engkau memerhatikan mereka, orang-orang lemah, orang-orang tua, atau dzawul hajat. Biasanya kalau di sini kamu sholat, sawusufufakum, kamu melihat ada orang-orang yang memakai seragam, pekerja, yang biasanya istirahat sebentar, setelah itu masuk lagi dia kerja. Tentunya kita perhatikan mereka. Jangan sampai mereka besok-besok gak ke masjid lagi. Wah, lama sholatnya. Saya sampai terlambat. Dimarahi bos ila akhirnya. Kamu lihat. Sambil sawu sufufakum, dilihat siapa makmumnya. Ada orang tua? Adakah orang yang lemah? Adakah orang-orang yang daul hajat? Dari ciri-cirinya, dari karinah-karinahnya. Ada faedah taniyah. وفائدة ثالثة استفدنا من هذا الحديث أن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة. سياسة itu tata cara, walaupun sering diterjemahkan politik. سياسة dengan رفق واللين, strategi, kadang-kadang terjemahkan strategi. Strategi menghadapi manusia dengan kelembutan, dengan kasih sayang, itu adalah strategi dakwah yang sangat rasyidah, yang sangat bagus, yang sangat lurus. Allati tajib ilaihi wilayatuhum wulatuhum wa ummaluhum, yang wajib allati tuhabbib ilaihim wulatuhum wa ummaluhum, yang akan menjadikan cinta kepadanya para wulatuhum wa ummaluhum, para penguasanya maupun para pegawai dan pekerjanya. Suka. Tapi bukan mencari kesukaan manusia untuk pribadi, bukan. Bukan itu. Tapi yang dimaksud ketika kita mengajarkan sunnah, mereka menerima. Ini yang namanya sunnah. Mengapa? Tidak memberatkan mereka, tidak menyusahkan mereka. Dan mereka akan paham ternyata sunnah itu betul-betul bijak. Ternyata sunnah itu betul-betul adil, betul-betul mengandung al-lin wal-rifq. Jangan sampai bicara sunnah, ternyata enggak punya rahmat, enggak punya kasih sayang, menyiksa mereka. Mereka dalam keadaan kesusahan, mengangkat kaki yang kanan, mengangkat kaki yang kiri, gelisah, melirik ke sana, melirik ke jam tangannya. Masih belum selesai juga. Dengan alasan sunnah, bahwa Rasulullah SAW mengimami salat duhur, seseorang batal salatnya, pergi sampai ke ujung kota mencari air, setelah itu kembali lagi, masih di rakaat pertama. Sunnah. Nah, yang ini sunnah, yang itu sunnah. Yang lebih sunnah adalah mura'at al-ma'mumin. Ini sunnah, itu sunnah. Panjang, pernah, pendek, pernah, sedang, pernah. Maka semuanya sunnah. Baik, kapan pendek, kapan panjang. Mura'atul ma'mumin. Melihat makmumnya. Ini sunnah. Karena hadis ini yang bersama kita ini. Yaitu ucapan Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wallayli idha yaghsha. Tidakkah engkau salat dengan sabbih isma, atau dengan wasyamsi waduhaha, atau dengan wallayli idha yaghsha. Khawani bin a'azakumullah. Ini yang asan, yang paling sunnah. Artinya, kadang pendek, kadang panjang, melihat makmumnya. Berarti, siasah yang demikian adalah siasah ar-rasyidah. Siasah yang sangat bagus dan sangat lurus. Sehingga para penguasa maupun rakyat jelata, para pegawai ataupun pekerja, semuanya menerima dakwah sunnah ini. Yang keempat, husnu ta'limin Nabi SAW. Istafadna ayuman min hadal hadis, husnu ta'limin Nabi. Bagusnya Nabi dalam mengajarkan ilmu. Wa mulatafatuhu. Dan bagaimana beliau lembut, mulatafah, dalam mengajarkan ilmu. Idh khataba Mu'adan bisighatil ardi, karena menegur Mu'ad dengan bentuk ard. Apa itu ard? Penawaran. Seakan-akan bukan instruksi, bukan komando. Seakan-akan bukan perintah. Yaitu kalimatnya falaula. Apa makna falaula? Coba kiranya kau baca ini. Tidakkah sebaiknya kau baca ini, baca ini, baca ini. Masya Allah. Bukan bahasa instruksi. Ini barakallahu fikum adalah apa yang disebutkan di dalam poin keempat. Tetapi di sana ada catatan. Apa catatannya? Dari beliau sendiri, dari Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwa Rasulullah SAW di samping mulatafah juga beliau marah. Dan marahnya juga syar'i, sesuai dengan syariat dan sunnah. Yaitu ketika dilaporkan oleh orang tadi kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Mu'ad begini dan begitu, maka Nabi mengingkarinya dengan keras. Menegur Mu'ad dengan keras. Bahkan dalam hadis muttafaq alaih, Nabi menyatakan, afattanun ans ya Mu'ad. Afattanun ans. Apakah engkau akan membuat fitnah? Bahkan dalam riwayat, disebutkan dengan lafad, fattan, fattan, fattan. Ikhwanifidin a'azakumullah. Kemarahan Rasulullah SAW karena kekhawatiran beliau kalau mereka akhirnya enggan untuk sholat berjamaah di masjid karena kesalahan seseorang. Bukan kesalahan sholatnya, tetapi kesalahan dari sisi kenapa dia memanjangkan lebih dari yang sepantasnya. Ini radhiyallahu ta'ala anhu Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang cinta sunnah, cinta Rasulullah, dan cinta Al-Quran. Membacanya dengan kecintaan pada Quran. Tidak ingin membuat fitnah. Tetapi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW marah ketika itu. Fafi takriri hadil alfaz ma yush'ir bi shiddati ghadabihi. Pengulangan kalimat fattan menunjukkan marahnya Rasulullah SAW. Wa kama yufidu dhalika hadis Abi Mas'ud. Dan juga memberikan faedah yang seperti ini, yakni marahnya Rasulullah SAW dalam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu kalimat fama ra'aituhu ghadiba fi maw'idatin mithla ghadabihi dhalik. Tidak pernah Rasulullah SAW marah seperti marahnya pada hari itu atau ketika itu. Amma sighah allati dhakaraha al-mu'allif, adapun bentuk yang disebutkan oleh muallif riwayat dengan lafaz falaula sallaita bisabbih isma ila akhirih, maka ini fi ba'dil alfaz, dalam beberapa lafaz, wa hiya fi bayanil qira'ah al munasibah, wallahu ta'ala a'lam, bahwa ini adalah penjelasan tentang bacaan di dalam kesempatan-kesempatan tertentu dan pada diri Rasulullah SAW ada sifat kelembutan dan kasih sayang. Marahnya Rasulullah SAW bukan berarti membenci Mu'ad, bukan berarti kemudian memusuhi, tidak. Justru karena cintanya kepada Mu'ad dan juga kepada kaum muslimin. Ya Mu'ad, hendaklah engkau jangan membuat fitnah kepada mereka. Jangan sampai mereka meninggalkan masjid karena engkau memanjangkan bacaan-bacaan dalam salatmu. Iqra' bikada, iqra' bikada, iqra' bikada. Bacalah dengan ini, bacalah dengan itu. Sehingga barakallahu fikum, ini sama sekali tidak menurunkan derajat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Apa keutamaan Mu'ad? Hah? Di antaranya, yub'ath amamal ulama biratwah. Dibangkitkan nanti di hadapan seluruh para ulama satu ratwah. Satu ratwah itu satu lemparan panah. Atau dalam riwayat, atau dalam makna lain, sejauh mata memandang. Apalagi? Dipilih oleh Nabi SAW untuk membimbing dan mengajarkan Al-Quran kepada Quraisy di Mekah. Apa lagi? Naam. Diutus oleh Nabi SAW, dipilih. Diutus kiaman, itu juga keutamaan. Sehingga jangan sampai kalian salah paham dan kemudian mengatakan begini dan begitu pada Mu'adz bin Jabal karena ucapan Rasulullah SAW, afattanun ant. Sebagian ulama ketika mengkisahkan kisah ini, enggak disebutkan bahkan namanya. Sebagaimana ucapan Nabi kepada seorang sahabat yang mengimami terlalu panjang, afattanun ant, begitu saja. Mengapa? Khawatir orang-orang yang dangkal ilmunya akan memiliki pemahaman yang salah kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yang kelima, rafatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ummatihi. Yang kelima, kasih sayang beliau atau perhatian beliau kepada umatnya alaihi salatu wassalam. La siyama ad-du'afa minhum, khususnya orang-orang lemah dari mereka. Wa ashabul hajat, dan orang-orang yang punya hajat. Kasihan mereka. Sehingga Nabi menegur dengan keras Mu'adz, ra'fatan bihim, karena kasih sayang beliau kepada umatnya, kepada orang-orang lemah, orang-orang tua dan daul hajat. Intaha. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى الحديث الذي بعده